Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih toharah dari mengacu pada ketentuan dalam madhab syafi'i dari kitab Safinatun Najah. Kita sampai pada pembahasan tentang pasal tentang apa yang haram bagi orang yang dalam kondisi hadas kecil. Maka di Matan Safinah disampaikan bahwasanya orang yang batal wudunya haram baginya melakukan empat hal. Ya, salat, kemudian tawaf, kemudian menyentuh mushaf, kemudian membawa mushaf. Ya, tentang poin menyentuh mushaf terakhir kemarin kita bahas tentang atau halaman atasnya. Ya, poin terakhir tentang masalah mushaf. Maka orang yang dalam keadaan tidak punya wudu, maka haram baginya masul mushafi, menyentuh mushaf. Ya, apa definisi mushaf? Semua yang ditulisi, lembaran-lembaran atau sesuatu yang ditulisi padanya Al-Quran. Ditirosa untuk dikaji. Terus, meskipun itu adalah tiang. Meskipun itu adalah papan, kulit, ataupun kertas. Kemudian kemarin kita singgung, oleh karena itu tidak termasuk mushaf, manakala lembaran berisi Al-Quran tersebut untuk tamimah, untuk jimat. Apa yang dimaksud dengan tamimah? Sesuatu yang padanya ditulisi Al-Quran untuk di alat berkahnya kemudian digantungkan di kepala misalnya. Maka tidaklah haram menyentuhnya, tidak pula membawanya selama itu tidak disebut mushaf menurut budaya. Namun fa'idha kutiba Al-Quran kulluhu, namun jika yang ditulisi itu adalah Al-Quran 30 juz, maka sesuatu tersebut tidak disebut tamimah, tidak disebut jimat, walau sarra meskipun ukurannya kecil. Wa in qasada dzalika, meskipun maksudnya adalah untuk tabarruk, ngalap berkah, maka tidaklah teranggap apa yang jadi niatnya. Itu tidak teranggap. Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan wal ibratu fi qasdi at-tirasah wa tabarruk, niatnya itu niat untuk dipelajari dan dibaca atau kata tabarruk untuk ngalap berkah, itu yang telah ukur adalah niat pada saat penulisan, bukan setelah itu, dan niat pada diri si penulis itu sendiri, bukan orang lain. Yang orang lain itu menulis dengan sukarela tanpa upah, tanpa perintah. Wa illa jika kemudian diupah atau diperintah, maka niatnya adalah niat yang memerintah dan niat orang yang bayar. Ya, maka berkenaan dengan tamimah, berkenaan dengan jimat, atau kemudian rajah, maka ada yang namanya jimat itu murni Al-Quran. Murni Al-Quran, ya, ada cuma ayat kursi saja, misalnya satu kertas isinya ayat kursi saja, tidak ada yang lainnya. Tidak ada kemudian huruf O dijejer-jejer atau huruf alif jejer-jejer, kotak-kotak dan sebagainya. Cuma murni Al-Quran. Ya, dengan niat kemudian tabarruk, niat ngalap berkah, berharap ketika ada misalnya ada tadi lembaran isinya ayat kursi, boleh jadi digantung di mobil, di dekat sopir, di dekat setiran, itu diharapkan ini bisa kemudian bermanfaat misalnya. Maka kalau itu murni Al-Quran, itu ulama berselisih pendapat tentang boleh dan tidaknya. Ya, tapi kalau itu bukan Al-Quran, cuma angka Arab tapi enggak jelas apanya, atau Al-Quran misalnya ayat kursi dicampur dengan yang lain, maka itu tidak boleh. Tapi kalau itu murni Al-Quran, sebagaimana yang sedang kita bahas, maka diperselisihkan ulama tentang bolehnya. Sebagian ulama, bahkan sahabat Nabi semacam Ibnu Mas'ud, membolehkannya. Nah, apakah tulisan yang isinya cuma Al-Quran dengan niat ngalap berkah tadi, yang itu disebut tamimah, apakah itu disebut mushaf? Tadi disampaikan, kalau yang niatnya murni Al-Quran, ditulis untuk ngalap berkahnya, itu tidak disebut mushaf. Yang disebut mushaf, itu manakala saat nulis niatnya ini untuk dibaca, untuk dikaji, untuk dipelajari. Kecuali jika tamimahnya itu 100% 30 juz. Meskipun ukuran kecil, di tempat kita ada namanya istilah Quran Istanbul. Ya, ada istilah Quran Istanbul. Ini kecil, diklaim itu 30 juz isinya. Meskipun saya pernah bongkar Quran Istanbul tersebut, ternyata tidak benar kalau 30 juz. Ya. Itu cuma seingat saya baca dari dilihat, meskipun kecil-kecil saya berusaha baca, karena Al-Quran, murni Al-Quran tapi 30 juz, maka itu statusnya bukan tamimah namun mushaf. Meskipun kecil. Meskipun niatnya itu untuk ngalap berkah, itu tetap, kalau 30 juz tetap statusnya mushaf. Kemudian selanjutnya kutipan perkataan Imam Nawawi di At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Imam Nawawi mengatakan tentang larangan menyentuh mushaf itu sama saja berlaku. Apakah yang disentuh itu adalah mushaf yang ditulisi, ada tulisan Arab Al-Qurannya, ataukah pinggirnya. Ini kan karena tidak semua kertas tentu tidak semua terkena tulisan. Ada pinggir yang kosong, baik atas ataupun bawah. Maka itu termasuk tidak boleh disentuh oleh orang yang dalam keadaan tidak punya wudu. Bahkan kulitnya, covernya. Ya, dan bahkan haram menyentuh kharithah. Di mungkin semacam kharithah itu wadah. Di tas berisi Al-Quran. Berisi mushaf. Itu tidak boleh. Jadi ini mushaf ini dimasukkan ke tas, ya, maka tasnya tidak boleh disentuh. Wah, ghilab dan kulitnya atau covernya, bahkan kotak yang di dalamnya ada mushaf. Ini kotak, ini di situ ada di dalamnya ada mushaf, maka orang yang berhadas kecil di madzhab Syafi'i tidak boleh nyentuh kotaknya. Ketentuan semacam ini hadza wal madhab. Inilah resminya madhab Syafi'i. Dan ini adalah al-mukhtar, pendapat yang terpilih. Ada yang berpendapat tiga ini tidak haram. Kotak, kemudian tas, kemudian bagian luarnya. Ini tidak haram menurut sebagian pendapat. Bahwa da'if namun ini pendapat yang lemah dalam madhab Syafi'i. Lau kutib al-Quran fi lauhin. Seandainya ayat Al-Quran ditulis di papan tulis. Ditulis di papan tulis. Fakmu hukmul mushaf. Maka status papan tulis itu jadi mushaf. Sawa'un qolal maktubu au kathura. Baik redaksi Arab yang dituliskan itu sedikit ataupun banyak. Hatta sampai-sampai seandainya yang ditulis cuma setengah ayat. Kutiba li dirosah. Manakala itu ditulis untuk dibaca, untuk dipelajari. Maka pelajaran agama, ini pak gurunya nulis, ini pakai, ini, ya, ditulis di papan tulis, setengah ayat ini yang mau dipelajari. Ini, maka lauhnya, papannya itu jadi mushaf. Nah. Kemudian, perkataan salah satu ulama Syafi'iyah Sabara Milisi, beliau mengatakan Wadhahirun, kemungkinan yang lebih mendekati, menyentuh mushaf dalam keadaan hadas itu bukan dosa besar. Lain hanya kalau sholat atau semacam itu seperti tawaf, sujud tilawah, sujud syukur dalam keadaan hadas. Menurut Syafi'iyah, itu statusnya dosa besar. Sholat dalam keadaan hadas, itu statusnya dosa besar. Demikian juga tadi tawaf dalam keadaan hadas itu dosa besar. Sujud tilawah dalam keadaan sujud tilawah, sujud syukur dalam keadaan hadas besar. Habis nyetak gol, mau sujud syukur masih tidak punya wudu. Itu kalau hadas kecil loh. Kalau Syafi'iyah sujud syukur juga harus wudu. Harus wudu, harus tutup aurat, harus menghadap kiblat gitu. Pakai takbir kemudian ditutup salam. Kalau di sini disampaikan sujud syukur kok dalam keadaan tidak punya wudu, dalam keadaan hadas itu dosa besar. Menurut Syafi'iyah. Meskipun ya ada mazhab yang lain yang membolehkan sujud syukur tanpa wudu. Tapi kalau di Syafi'iyah sujud syukur, ya, misalnya yang biasa sering kita dengar, nah, habis ngegolkan bola, nah, ya, sujud syukur dalam keadaan tidak punya wudu. Kalau pakai sudut pandang Syafi'iyah, nah itu dosa besar malah. Bukan ibadah malah dosa. Ya, dosanya dosa besar lagi. Nah, kemudian larangan yang keempat adalah bagi orang yang tidak punya wudu dilarang untuk membawa mushaf. Illa fi mata'in, kecuali jika mushaf itu ada di tumpuan barang-barang. Ada tumpuan buku, 5 tumpuk atau berapa, yang paling atas mushaf. Dan tidak boleh dia, kecuali harus di tumpuan paling atas. Buku fikih atau kemudian matematika atau yang lain harus di bawahnya mushaf. Tidak beradab kalau mushaf mau ditumpui buku yang lain. Bahkan sebagian ulama untuk menghormati mushaf dan ayat Al-Quran, itu kalau lemari perpustakaan yang Quran, yang buku tafsir itu di atas. Itu di deretan atas. Nanti buku yang lain baru kemudian sop bawahnya. Sebagian ulama sampai demikian untuk menghormati Al-Quran. Maka mushaf atau kemudian tafsir letaknya harus di atas. Nah, ini ada tumpuan barang-barang, kemudian mushaf di atas, kemudian tumpuannya di bawah. Maka boleh. Ini dalam keadaan hadas bawa itu, kalau itu bagian dari tumpuan. Fayahilu, maka ke dalam kondisi itu boleh membawa mushaf bersama barang-barang tadi yang statusnya mushaf itu mengikuti, bukan yang pokok. Idza lam yakun, jika bukanlah yang menjadi niat ini adalah membawa mushaf itu sendiri. Jadi syaratnya itu tidak ada, tidak kemudian diniatkan untuk membawa mushaf. Bagaimana niatnya? Bi alam yaksid syai'an, tidak punya niat apa-apa. Atau niat untuk bawa barangnya saja. Wa kadza, demikian juga idza qasadahu, bermaksud untuk bawa mushaf ditambah barang-barang. Itu boleh menurut pendapat mu'tamad, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Lain hanya kalau niatnya adalah bawa mushaf itu sendiri. Ini, maka ini hukumnya haram. Ini, dan wala yustarat, dan tidaklah disyaratkan barang-barang tersebut itu adalah dorfan lahu, wadahnya si mushaf. Wa mahalu jawazil hamli, dan bolehnya membawa mushaf dalam kondisi ini, dalam apa yang telah disampaikan tadi, haitsu lam ya'ud massan lahu. di mana orang tersebut tidaklah menyentuhnya. It masuhu haramun walau bihailin walau bila qastin. Karena menyentuh mushaf bagi orang yang tidak punya wudu itu haram, meskipun ada pelapis dan meskipun tanpa niat untuk menyentuh. Kesenggol misalnya. Jadi di sini disampaikan menurut Syafi'iyah, seandainya orang itu tidak dalam keadaan berwudu, menyentuh mushaf tanpa ada niat, artinya cuma kesenggol. Kesenggol mau supaya enggak nabrak kemudian nyingkir, menghindar, kok itu kok menyentuh mushaf. Maka itu di sini disampaikan hukumnya haram. Kemudian Imam Nawawi di kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran mengatakan kaum muslimin sepakat wajibnya menjaga mushaf dan menghormatinya. Ya, ashabuna Syafi'iyah dan yang lainnya mengatakan seandainya ada orang membuang mushaf, seorang muslim membuang mushaf fil qadhurah di tempat yang kotor, maka orang yang melempar tadi otomatis jadi kafir. Ketika dia tahu itu mushaf, dia ngerti ini mushaf, sadar dia tahu kalau ini mushaf, karena tidak jelas lain hanya kalau ketutup apa dan sebagainya, dia lempar ke tempat yang kotor, ke kotak sampah atau yang lain, dalam keadaan itu faham kalau itu mushaf, maka menurut Syafi'iyah orang ini kafir. Kalau para ulama Syafi'iyah juga mengatakan haram menjadikan mushaf sebagai bantal, nah, ditumpuk jadi bantal tidur, haram hukumnya. Bahkan menjadikan salah satu buku agama sebagai bantal hukumnya haram. Ada buku fikih atau apa, dan enggak ada bantal, ditumpuk dua, dan untuk bantal hukumnya haram. Kemudian dan dianjurkan berdiri menghormati mushaf ketika ada mushaf yang dibawa. Karena berdiri untuk menghormati orang-orang yang istimewa semacam ulama dan orang-orang pilihan, itu satu hal yang di Syafi'iyah hukumnya dianjurkan. Maka kalau mushaf, maka lebih-lebih lagi. Ya, itu empat hal yang haram bagi orang yang tidak punya wudu, alias hadas kecil. Kemudian kita masuk pada bahasan haram bagi orang yang junub. Orang yang junub, yaitu orang yang berhadas dengan hadas yang pertengahan, ada enam hal yang haram. Yang pertama, sholat. Nabi mengatakan Allah tidak menerima sholat tanpa toharah, tanpa bersuci, dan sedekah dari sumber yang haram. Yang dimaksud hulul ada sumber yang haram. Nawawi mengatakan, seandainya dijumpai kasus, ada orang junub tidak menjumpai air dan tidak menjumpai turab, debu tanah. Misalnya adanya pasir. Jadi satu tempat adanya cuma pasir, air tidak ada, debu tanah tidak ada. Fa'inau yusalli, maka dia sholat, dan sholatnya ini di Syafi'iyah namanya sholat lihurmatil waqti, dalam rangka menghormati waktu. Sholat sebisanya, ala hasabi halihi. Maka dia sholat sebisanya. Kemudian orang yang tidak toharah baik air ataupun padahal dia junub, dia tidak toharah air ataupun toharah tayamum, haram baginya membaca Al-Quran di luar sholat. Kemudian haram baginya membaca dalam sholat apa yang lebih dari Al-Fatihah. Orang yang tidak wudu, orang yang tidak orang junub, tidak mandi, tidak tayamum, maka dia tadi wajib sholat sebisanya, sholat untuk menghormati waktu, dan sholat ketika itu cuma boleh baca Al-Fatihah saja. Tidak boleh baca surat, haram hukumnya baca surat. Nah, kemudian bahkan ada lebih unik lagi, apakah dia haram membaca Al-Fatihah? Fi wajahan ada dua pendapat. Pendapat yang benar, yang terpilih dalam madhab Syafi'i, tidak haram, bahkan tetap wajib baca Al-Fatihah. karena sholat tidaklah sah kecuali dengan Al-Fatihah. Sebagaimana sholat itu boleh dalam keadaan junub karena darurat, maka baca Al-Fatihah juga boleh. Pendapat yang kedua tadi yang dinilai kurang kuat, tidak boleh membaca Al-Fatihah. Sebagai gantinya apa? Dia baca zikir-zikir yang dibaca oleh orang yang tidak hafal satu pun ayat Al-Quran. Li'annahu hadza 'ajizun syar'an, karena ini orang yang tidak bisa thaharah ini, dia tidak bisa membaca Al-Fatihah berdasarkan tuntutan syariat, sedangkan itu adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah secara realita. Namun yang benar pendapat yang pertama, yaitu membaca Al-Fatihah tidak haram. Jadi kalau ada orang yang masuk Islam sudah tua renta, kemudian tidak bisa hafal Al-Fatihah ataupun satu pun ayat, tidak ada yang hafal, maka sholat yang dituntunkan bagi dia adalah Al-Fatihahnya diganti dengan zikir. Subhanallah, masa tidak hafal kalau cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, atau subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Ya, gitu. Ya, ini ketentuan untuk orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah berdasarkan kondisi realitanya. Nah, kemudian ada kasus orang yang tidak bisa junub, tidak bisa toharah dengan semua model toharah. Maka orang ini statusnya adalah orang yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah menurut syariat. Sehingga tadi ada pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, dia tidak boleh baca Al-Fatihah diganti zikir seperti zikirnya orang yang tidak punya apalan Al-Fatihah. Dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Itu pendapat yang kedua. Namun tadi disampaikan, bahasanya pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Orang yang sholat karena lihormatil waqti, karena menghormati waktu, dalam keadaan tidak bisa junub, dalam keadaan tidak bisa toharah dari junub, maka dia tetap boleh baca Al-Fatihah, namun tidak boleh membaca surat setelah Al-Fatihah. Dan orang yang junub tidak boleh tawaf. Berdasarkan hadis, tawaf mengelilingi Ka'bah itu sholat. Artinya seperti sholat dalam keadaan wajib tutup aurat dan toharah. Kemudian tidak boleh yang ketiga adalah menyentuh mushaf. Imam Nawawi mengatakan di kitabnya At-Tibyan, jika ada orang yang junub atau orang yang berhadas menulis mushaf, jika dia membawa kertasnya dan menyentuhnya saat menulis, hukumnya haram. Namun jika dia menulis tanpa membawanya dan tanpa menyentuhnya, maka ada tiga pendapat. Pendapat yang kuat boleh, pendapat yang kedua mengatakan haram, sedangkan pendapat ketiga mengatakan boleh untuk yang hadas kecil, namun haram untuk yang junub. Kemudian yang tidak boleh yang keempat, membawa mushaf. Karena membawa mushaf itu lebih besar masalahnya daripada menyentuh. Sehingga membawa mushaf itu hukumnya haram dengan alasan lebih-lebih lagi, kias aula. Imam Nawawi mengatakan membawa mushaf itu haram, sama saja apakah dia membawanya dengan talinya, jadi ada tali sehingga tidak dipegangi, cuma megangi talinya saja, ataukah tanpa itu tetap tidak boleh. Kemudian wa yajuzu hamlu hamilil mushaf, diperbolehkan menggendong orang yang membawa mushaf. Kalau membawa mushaf kan tidak boleh. Gimana gendong orang yang membawa mushaf? Digendong oleh orang yang dalam keadaan junub tadi misalnya. Ada orang yang junub, dia tidak membawa mushaf, namun gendong orang yang bawa mushaf. Maka di sini disampaikan hukumnya boleh. Walayajri, dan tidak berlaku di sini rincian membawa mushaf ketika mushaf itu di bagian dari tumpuan barang. Karena membawa atau menggendong orang yang membawa mushaf itu tidak terhitung membawa mushaf. Walau qasadahu, meskipun dia punya niat untuk membawa mushaf dengan cara seperti itu. Karena niatnya tidak teranggap. Walau hamala, seandainya dia membawa mushaf bersama satu buku, dia bawa di satu kulit yang sama, fahukmu hukmul mushaf mal mata, maka hukumnya seperti hukum mushaf bersama barang-barang. Ketika jadi bersama tumpuan barang, fi tafsir al-mar, berdasarkan rincian yang telah lewat tentang masalah membawa mushaf. Adapun menyentuh, maka harus menyentuh kulit yang melapisi mushaf, bukan yang lainnya. Wa inna maharuma masujidil mushaf ma'anau ha'ilun. Dan hanyalah haram menyentuh kulit mushaf, padahal ini berarti karena kulit dan covernya berarti ada penghalangnya. Padahal kalau masalah pembatal wudu, misalnya menyentuh kemaluan, itu kalau ada penghalangnya itu tidak teranggap menyentuh. Tapi kalau mushaf, kenapa kalau membawa kulit yang menutupi mushaf itu tidak boleh? Dan padahal berarti kan ada penghalangnya, tidak secara langsung. Kok dibedakan? Di sini disampaikan karena kehormatan menyentuh mushaf dalam kasus ini adalah karena memuliakan mushaf. Maka tetap haram meskipun itu dibalik penghalang mubalaghatan sebagai bentuk sungguh-sungguh dalam mengagungkan mushaf. Sedangkan sehingga beda dengan batal wudu, batalnya wudu gara-gara sentuhan. Maka kalau ada pelapis yang tidak haram, dikarenakan itu tidak membangkitkan syahwat. Bangkitnya syahwat karena menyentuh kemaluan atau lawan jenis itu hilang kalau ada pelapisnya. Ya, kemudian tidaklah wajib melarang anak kecil yang sudah tamyiz, yang sudah 7 tahun, meskipun dia dalam keadaan junub, tidaklah wajib melarang dia untuk memushaf dan menyentuhnya ketika dia membawa atau menyentuhnya karena kebutuhan belajar. Dan karena kesulitan, kalau anak semacam ini harus terus-menerus dalam keadaan suci. Dan ini diperbolehkan atau kemudian tidak terlarang, manakala untuk keperluan mengaji. Maka jika anak itu sudah tamyiz, yang dia perlu belajar Al-Quran, dan anak tamyiz ini tidak mungkin bisa kita pastikan terus-menerus dalam keadaan suci, maka tidak wajib dilarang. Artinya boleh dibiarkan menyentuh mushaf dan membawa mushaf. Kata salah satu ulama Syafi'iyah, lain halnya dengan memberikan kesempatan untuk sholat dan tawaf dan semacam itu dalam keadaan si anak kecil itu berhadas. Jadi kalau anak kecil yang sudah tamyiz 7 tahun, dia mau sholat tanpa wudu, itu tidak boleh dibiarkan. Di sini disampaikan, ada anak 7 tahun atau 8 tahun, mau sholat dalam keadaan belum berwudu, itu tidak boleh dibiarkan, harus dilarang. Harus dilarang. Tapi kalau untuk masalah menyentuh mushaf, diberi kelonggaran. Kalau bab sholat, tidak diberi kelonggaran. Harus dilarang. Tapi kalau menyentuh mushaf, boleh dibiarkan. Itu kalau yang sudah tamyiz. Lain hanya kalau yang belum tamyiz. Haram memberikan kesempatan kepada anak yang belum tamyiz untuk menyentuh mushaf meskipun cuma separuh ayat karena di sana terdapat unsur melecehkan. Jadi, maka anak itu ada dua macam, anak yang sudah tamyiz atau anak yang belum tamyiz. Kalau anak itu sudah tamyiz, sudah 7 tahun, semestinya belajar Quran, ya, maka diizinkan dia dalam keadaan tidak suci nyentuh mushaf dan bawa mushaf. Tapi kalau dia belum tamyiz, belum 7 tahun, di sini sampaikan haram memberikan dia kesempatan untuk menyentuh mushaf meskipun cuma setengah ayat. Jadi kalau pakai tolak ukur ini gambarannya berarti kalau cara pandang ulama fikih Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, anak itu baru mulai belajar Quran setelah tamyiz. Itu. Karena kalau belum kalau dalam proses belajar tentu tidak boleh tidak nanti kesentuh. Padahal konsepnya kalau dia belum tamyiz tidak boleh diberi peluang untuk bisa menyentuh mushaf meskipun cuma setengah ayat. Iqra jilid 6, jilid 5 itu ada setengah ayat. Kutipan-kutipan setengah ayat kan banyak sekali. Nah, kemudian penjelasan tambahan Imam Nawawi di kitabnya Tibyan mengatakan orang kafir tidaklah dilarang untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Dalilnya karena surat atau ayat yang ke-6, jika ada orang musyrik minta perlindungan, lindungi sampai dia bisa mendengar firman Allah, yaitu bacaan Al-Quran. Namun orang kafir tidak boleh yumna, dilarang untuk menyentuh mushaf. Dilarang untuk menyentuh mushaf. Jadi kalau dia tertarik dengan Islam, itu maka kalau memberikan kepadanya mushaf tidak boleh. Bolehnya terjemah Al-Quran. Itu boleh diberikan. Kamu tertarik dengan Islam, pengen ini kenal Islam, baca terjemahnya. Namun ini terjemah. Kalau mushaf tidak boleh. Kemudian, bolehkah ngajari Al-Quran kepada orang yang masih kafir? Ya, ada kemudian pendeta, karena dia Islamologi. Di sekolahnya gereja itu kan ada jurusan tentang mengenal Islam. Dia sampai kemudian untuk ngajar mata pelajaran tersebut, dia belajar baca Quran dan seterusnya. Dan dia belum masuk Islam. Maka kata Syafi'iyah tentang orang kafir yang ingin belajar Al-Quran dan dia belum masuk Islam, jika tidak diharapkan dia masuk Islam, maka tidak boleh diajari. Jika tidak ada harapan untuk dia masuk Islam, ini cuma mau jadi dosen ngajar mata kuliah Islamologi atau dia orientalis, tidak ada maksud untuk niat masuk Islam, maka Safia mengatakan tidak boleh diajari. Namun jika diharapkan dia masuk Islam, maka ada dua pendapat. Pendapat yang paling kuat boleh diajari karena mengharapkan keislamannya. Pendapat kedua mengatakan tidak boleh. Sebagaimana tidak boleh menjual mushaf kepada orang kafir meskipun dia diharapkan masuk Islam. Kalau mushaf enggak boleh, Pak. Mushaf enggak boleh diberikan. Kalau terjemah mungkin. Ya. Wa amma adapun jika banyak. Jika kita melihat ada orang kafir belajar baca Al-Quran. Kelihatan kok belajar baca Al-Quran dan dia tahu kita orang kafir. Maka apakah dia perlu dilarang? Dihentikan kegiatan dia belajar? Fihi wajahan, Syafi'iyah punya dua pendapat. Ya, kemudian orang yang junub itu yang kelima tidak boleh berada di masjid. Artinya seorang muslim yang sudah balik bukan nabi tinggal dan berada di masjid. Tinggal berada di masjid itu hukumnya ketika dia adalah orang yang junub, hukumnya haram. Bahwa definisi masjid ma'wu kifa li sholati, harus wakaf. Ma'wu kifa li sholati. Ya, rosi statusnya diwakafkan untuk kegiatan sholat. Nah itu ini definisinya. Jadi masjid Sarjito itu masjid atau bukan? Nanti bisa jadi ditelaah. Diwakafkan untuk sholat nggak bisa diutak atik tanahnya sama direktur Sarjito atau enggak? Ini apa sekedar ya boleh saja dibangun untuk tempat sholat itu. Nah, tapi ya kalau nanti mau digeser mau di sini ya nanti ya saya geser. Kalau gitu ya berarti tidak diwakafkan untuk masjid. Ya kata ini di sini disampaikan ya, definisi masjid itu harus wakaf mawukifa di sholat diwakafkan ini untuk sholat meskipun sebenarnya gini apa cara wakaf itu kalau pakai fikih cara wakaf itu ada dua cara yang pertama lisan yang kedua tindakan itu dasar wakaf. Jadi boleh jadi lisannya mengatakan ini saya wakafkan, sudah sah wakaf, meskipun tidak ada sertifikat wakaf dari pemerintah, ya, maka itu tidak masalah. Yang penting dia bilang ini saya wakafkan. Atau wakaf itu dengan tindakan, tapi saya tidak tahu kalau Syafi'iyah membolehkan tidak wakaf tanpa tindak apa dengan tindakan. Jadi misalnya orang bikin di kampung bikin musola di halaman rumah. Ya, karena halaman rumahnya lebar, dia bikin musola, kemudian dia bangun, kemudian dia undang orang untuk sholat. Silakan datang sholat di sini. Silakan datang sholat di sini. Tapi dia tidak pernah mengikrarkan tanah ini saya wakafkan dah. Cuma tanah itu dia bangun masjid. Kemudian atau musola, kemudian dia persilakan manusia, dia azani dan dia ajak manusia untuk mengisi sholat di situ. Itu sudah sah sebagai wakaf. Itu sudah sah sebagai wakaf, meskipun tidak ada ikrar lisan ini wakaf. Itu wakaf dengan tindakan. Karena tidak dimaknai kecuali ya wakaf itu. Ya, susah payah kemudian bangun ini terus mempersilahkan orang untuk sholat nah, itu dengan bahasa tindakan dia telah mewakafkan. Jadi kalau pakai sudut pandang itu ya masjid Sarjito ya wakaf ya dok ya wakaf dengan perbuatan. Permasalahan nanti dia dipakai untuk keperluan lain nah, itu berarti itu merusak wakaf. Merusak wakaf, memakan harta wakaf, memakan harta wakaf. Gitu. Jadi kalau pakai itu dah wakaf, tidak boleh diubah-ubah. Tidak boleh diubah-ubah. Ya sudah di situ itu ya, untuk itu saja. Dan ahli warisnya tadi musolnya kemudian dirobohkan. Ya, itu ya ahli warisnya makan harta haram. Ya, karena bapaknya sudah atau simbahnya sudah mewakafkan itu ya meskipun tidak ikrar lisan karena dia si simbah dulu bikin musolanya permanen apa makna kemudian musola permanen mengundang orang untuk sholat ya, tidak ada maknanya kecuali wakaf wakaf dengan bil fi'li bukan dengan perbuatan bukan dengan kata-kata. Jadi konsep wakaf itu tidak harus pertama tidak harus administratif nih. Belum ada sertifikatnya ya tidak sertifikat wakaf ya bisa jadi itu sudah wakaf. Ya itu kan masalah administrasi seperti surat nikah dan surat cerai dan yang lainnya. namun bisa kemudian bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Maka kalau terutama kalau dari sudut pandang wakaf dengan perbuatan, di masyarakat kita itu banyak orang makan harta wakaf. Ya, minimal enggak sedikit lah kasus. Kemudian dengan alasan karena belum ada ikrar wakafnya resmi dari pemerintah, akhirnya kemudian ada ahli waris yang milik tanahnya, akhirnya kemudian diaku. Ya, padahal itu sudah diwakafkan sebagiannya dengan lisan, sebagian lagi diwakafkan dengan perbuatan. Itu hanya khusus untuk lisolati. Gimana dok? Barang wakaf itu. Enggak dok. Dan kalau misalnya yang sekarang banyak ramai itu kan biasa toh, untuk sekolahan, untuk rumah sakit. Sekolah, mas, iya sama dok. Enggak, kalau di definisinya sini kan. Oh ini definisi masjid dok. Oh definisi masjid. Bukan definisi wakaf. Oh iya iya, saya maaf. Ya, ini definisi masjid di Syafi'iyah. Itu diwakafkan untuk sholat. Ya, kemudian walau karena alusu bikuti tumaninah, maka berada di masjid bagi orang junub tidak boleh. Meskipun berada di masjidnya itu cuma seukur satu tumaninah. Tumaninah itu ya bisa misalnya dia berdiri sebentar bisa baca subhanallah. Ya, subhanallah bihamdihi. Ya, la la uburuhu, bukan lewatnya. Wadukhul min babin wal khut min akhar. Ya, boleh. Orang yang junub itu boleh lewat di dalam masjid. Apa itu lewat dalam masjid? Dia masuk dari satu pintu, keluar di pintu yang lain. Lain hanya jika masjid tersebut tidaklah memiliki kecuali satu pintu. Maka tidak boleh masuk. Ya, numpang lewat boleh. Dia mau nyebrang daripada muter gini, dia mau ke sana, bisa dari selatan masjid, kemudian ke utara masjid, daripada dia muter, nah, lewat gitu boleh. Meskipun dia dalam keadaan junub. Karena yang tidak boleh itu berada. Yang tidak boleh itu berdiam diri di dalam masjid, padahal dia junub. Kalau cuma lewat, boleh. Nah, gimana kalau taradud? Taradud itu masuk cuma muter-muter. Tidak duduk. Dia tidak duduk. Dia masuk kemudian ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Gitu. Tanpa duduk. Maka boleh enggak kalau orang junub itu taradud muter-muter di dalam masjid? Karena dia mencari sesuatu. Kuncinya ketinggalan atau dia junub. Tadi kuncinya ketinggalan masuk masjid muter. Mungkin di sana, jalan sampai sana, jalan sampai sini. Maka kalau Syafi'iyah mengatakan taradud hukumnya haram. Untuk orang yang junub, taradud muter-muter tadi hukumnya haram sebagaimana ya, berdiam diri di masjid. Karena Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian mengerjakan sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Tidak pula boleh orang junub, tidak boleh lewat kecuali sekedar lewat sampai dia mandi. Artinya, janganlah kalian mendekati tempat sholat dalam keadaan kalian mabuk, demikian juga dalam keadaan kalian junub. Kecuali sekedar lewat, kecuali setelah mandi. Nah, memang diperbolehkan orang junub berada di masjid jika itu darurat. Contoh daruratnya, seandainya ada orang tidur di dalam masjid, tidur malam di dalam masjid, ngimpi, kemudian tidak memungkinkan baginya keluar dari masjid. Mimpi, kemudian tidak mungkin baginya keluar dari masjid li khaufin, karena ketakutan, karena khawatir. Min asasin di sini maknanya penguasa yang keliling-keliling malam hari, takutkan jam malam dan sebagainya. Maka boleh berada di masjid karena darurat. Namun Akan tapi yalzamuhu wajib tayamum. Syaratnya jika dia menjumpai debu selain debu masjid. Adapun turabuhu debunya masjid. Wawa adakhil fi waqfiyatihi. Dan dia termasuk dalam yang diwakafkan. Kaan kana al masjidu turabian. Semacam masjid itu lantainya adalah lantai tanah berdebu. Ini dikatakan ini wakaf. Dan itu diwakafkan. Maka orang yang junub tadi haram tayamum pakai debu itu. Wayasihu meskipun tayamumnya sah. Untuk kepentingan pribadi. Dan itu kalau ini dok, ini kalau di dilebarkan nanti banyak yang kenal. Tidak boleh pinjam karpet masjid untuk kepentingan rapat RT atau untuk kepentingan apa? Karena itu barang wakaf. Kalau ini di masjid, nikah di masjid. Ah, malah tidak apa-apa itu. Tapi kalau malah nikahnya di rumah, pinjam karpet masjid, ah, tidak boleh. Kalau bayar, boleh. Tidak boleh juga tuh. Tidak boleh juga. Tidak boleh juga. Nanti menyewakan masjid itu hukumnya makruh dok. Menyewakan masjid hukumnya makruh. Dan atau kemudian apa sedot debunya teman-teman itu vakum terus pinjam di masjid punya terus pinjam untuk bawa pulang untuk kemudian nyedot karpet di rumah misalnya. Tidak boleh, ini barang wakaf. Merang wakaf. Nah, ini kemudian ada yang unik. Ya. Seandainya ada seorang itu menjimai istrinya di masjid dan keduanya sambil jalan. Sambil jalan. Ini kawin lari betulan ya, Pak. Ada orang kawin lari di masjid lagi gitu. Nih, maka di sini disampaikan itu tidak haram. Tapi kalau keduanya itu berada di masjid, keduanya berada di masjid karena satu udzur, kemudian malah kumpul di situ, maka yamtani, maka tidak boleh kalau dia statusnya berada, maka tidak boleh. Batasnya ini dok, bawahnya. Termasuk masjid, ini termasuk masjid. Termasuk dari masjid adalah halaman masjid. Kemudian unda-undaannya, apa bahasa Indonesianya? Tangga, tangga naiknya. Iya, halaman. Kemudian raushan yang menjorok. Kemudian ini atau bukan kalau raushan biasanya artinya balkon. Jadi di atas, mungkin misalnya di atas, kemudian ini kotak ini masjid terus ada dibuat bangunan menjorok tambahan keluar, itu juga masjid. Temboknya kemudian sirdab. Sirdab itu terowongan atau basement. Ini basement tahtal ardi, di bawah tanah. Ini boleh jadi alasannya untuk parkir, ah itu basementnya itu masjid nama statusnya. Wa kharaja bil masjid, karena tadi tidak boleh di masjid. Orang yang junub tadi tidak boleh berada di masjid, maka orang yang junub boleh di tanah lapang sholat id, itu boleh. Atau di madaris, sekolah Islam, sekolah agama, Apa itu madaris? Wayal mawadi' di adalah tempat. Maka jadi di tempat kita namanya sekolah Islam atau kemudian pesantren. Demikian juga orang junub boleh saja tinggal di ribat. Ribat itu adalah bangunan yang dibangun untuk orang fakir dan juga untuk para penuntut ilmu. Berarti artinya asramanya. Asrama pesantren atau dan ribat itu bisa jadi juga maknanya adalah tempat ibadahnya orang sufi. Musolanya orang sufi. Atau kemudian apa, kalau pakai bahasa Jawa ya pesanggrahan gitu. Untuk orang sufi itu ya boleh. Demikian juga boleh berada di suhu. Suhu itu adalah tempat yang dikhawatirkan ada serangan musuh orang kafir. Kemudian untuk anak-anak dibolehkan bagi wali si anak-anak ini memberikan kesempatan si anak untuk berada di masjid. Kal qira'ah sebagaimana boleh baginya untuk memberikan kesempatan pada anak untuk membaca. Yang tidak boleh tadi menyentuh. Kalau membaca ditalkin, dituntun, boleh. Tapi kalau menyentuh, tadi kalau belum tamyiz, tidak boleh. Adapun Nabi, maka halal bagi Nabi tinggal di masjid meskipun dalam keadaan junub dan ini hukum khusus untuk Nabi. Ya, karena kebutuhan Nabi terhadap masjid itu lebih banyak untuk menyebarkan sunnah. Fa juwiza lahu dzalika, maka dibolehkan bagi Nabi dalam keadaan junub berada di masjid. Lakinna lam yaqa' minhu, meskipun boleh secara teoritis namun tidak pernah terjadi di dataran praktis. Karena tubuh Nabi lebih mulia daripada zat masjid itu sendiri. Gimana kalau orang kafir? Orang kafir fala yumna, orang kafir tidaklah dilarang untuk berada di masjid dalam keadaan junub. Karena dia tidaklah meyakini hurmat atau kehormatan masjid. Meskipun itu satu hal yang haram baginya. Artinya dia akan dapat tambahan dosa karenanya. Ya kan orang kafir dia junub tidak mandi. Maka status orang kafir itu orang junub. Dia junub, mimpi basah atau sama istrinya tidak mandi sebagaimana tidak mandi yang sah. Meskipun dia niat mandi seperti mandinya orang Islam juga niatnya tidak sah. Maka dia statusnya junub. Maka semua orang kafir itu statusnya junub. Maka boleh tidak dia masuk masjid? Maka jawabannya boleh. Di Masjid Nabawi saja Nabi membolehkan. Yang enggak boleh, Masjidil Haram. Ya, meskipun itu jadi tambahan, ini haram dalam artian tambahan dosa bagi dia. Walai juzilau durulul masjid walau ghairu junubin ila, tidak boleh bagi orang kafir masuk masjid meskipun dia tidak dalam keadaan junub kecuali dengan izin seorang muslim balir dan ada kebutuhan. Ada kebutuhan ya. Jadi orang kafir itu kalau cuma untuk jalan-jalan wisatawan nengok-nengok lihat masjid yang sudah bersejarah karena sudah lama ya, tidak boleh. Karena itu bukan kebutuhan. Ya. Orang kafir boleh dipersilakan masuk di masjid harus ada muslim yang mengizinkannya. Ada muslim yang mengajaknya, ada muslim yang jadi yang mengizinkannya itu pun bersyarat ma'al hajah. Ada keperluan. Kalau keperluannya untuk kemudian cuma nonton-nonton bangunan misalnya masjid gede Jogja cuma untuk lihat-lihat itu bukan hajat. Apa contoh hajatnya? Julusul qadi, karena dia mau ketemu dengan qadi, qadinya di masjid. Ini hakimnya di masjid. Dia dulu di kalau baca sejarah Mataram Islam itu atau itu tempat pengadilan itu halaman masjid atau teras masjid. Itu pengadilan. Tempatnya di teras masjid atau di teras masjid. Maka orang kafir yang perlu pada pengadilan ya berarti datang ke masjid. Atau mufti yang ada di masjid atau kebutuhan dia adalah karena mau imaratihi, membangun masjid. Dia orang kafir, kemudian dia memakmurkan secara fisik bangun, dia jadi tukang atau apa, dan dia non muslim, maka boleh, dan dia boleh berada di dalam masjid karenanya. Kemudian yang ke-6, ya, membaca orang yang junub tidak diperbolehkan membaca Al-Quran meskipun dengan hafalan. Ada keterangan yang panjang tentang masalah ini. Kita cukupkan sampai di sini. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin.